Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masira ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Abi Abdullah Muhammad Ibni Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada akhir pertemuan kita kemarin, kita telah dijelaskan oleh beliau tentang keadaan al-atsba'ul askiya, para pengikut yang celaka. Sekalipun mereka mengaku-ngaku dan menyangka diri mereka mengikuti orang-orang yang jalannya lurus, namun itu sekedar pengakuan, sekedar sangkaan, karena mereka menyelisihi jalan orang-orang yang mereka merasa ikuti, sehingga kelak di yaumil kiamah antara al-atsba dan al-majbu'un saling barok, berlepas diri satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 34 dari nuskhah kita. Qala rahimahullahu taala wa hadhihi nisbatu yallati tanfa'ul 'abdu fala yanfa'uhu ghairuha fid duris salasah, a'ni darud dunya wa darul barzah wa darul qarar. Inilah penisbahan, hubungan yang bermanfaat bagi seorang hamba, hubungan, interaksi, relasi yang dibangun karena lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibangun di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Hubungan persahabatan, kekariban, kedekatan di hari itu kelak, satu dengan yang lainnya, sebagian kepada yang lainnya, menjadi bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka menjalin hubungan satu dengan yang lainnya karena di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena jalannya sama, al-hijrah ilallah, jalan menuju Allah, berhijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjalin al-hubbu wal-bughdu lillah wa billah, benci dan cintanya diantara mereka karena Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itulah yang bermanfaat, satu-satunya hubungan, kedekatan, relasi yang dulu dibangun di antara manusia yang bermanfaat adalah hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kebencian pun karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya penisbahan adanya hubungan yang bermanfaat bagi seorang hamba. Fala yanfa'u ghairuha. Tidak akan bermanfaat selain itu. Fi duri salasah. Di tiga negeri. Yang saya maksudkan, kata beliau, negeri dunia, negeri barzah, dan negeri akhirat. Negeri kekekalan. Fala kiwama lahu wala aisha wala na'ima wala falaha illa bihadi nisbah. Maka tidak akan tegak hidup dia. Tidak ada baiknya kehidupan dia. Tidak ada kenikmatan yang akan dia dapat. Dan tidak ada keberuntungan yang dia peroleh. Kecuali dengan hubungan yang demikian ini. Hubungan karena Allah. Wa hiya sabqul wasil bainal abdi wa bainallah, dan dialah satu sebab yang menghubungkan antara Allah, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berinteraksi dengan manusia pun karena lillah, karena Allah. Penyambungnya itu karena Allah. Walaqad ahsanal qailu haitsu qala, dan sungguh betapa bagus seorang penyair ketika dia mengatakan idza taqatta'a hablul wasl bainahum falil muhibbina hablun ghairu munqati'i wa in tasadda'a samlul wasli bainahum falil muhibbina samlun ghaira muttasada au ghaira muttasadi. Idza taqata'a hablul wasli bainahum, apabila terputus tali hubungan di antara mereka, maka bagi orang-orang yang saling mencinta karena Allah, padanya tali hubungan yang tidak akan terputus. Wa in tasadda'a samlul wasli bainahum, kalau retak putus tali hubungan persatuan pertemanan di antara mereka, maka ada bagi orang-orang yang saling mencinta karena Allah hubungan yang tidak akan retak, tidak akan putus. Nah, ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan yang kita baca tadi, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Antara teman yang dekat satu dengan yang lainnya di hari itu, sebagian terhadap yang lainnya bermusuhan di hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa. Naam, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Qala rahimahullah wal maqsudu, maksud anna Allah subhanahu yaqta'u yawmal qiyamata, yawmal qiyamati al asbaba wal ulaqa wal usalat allati kanat bainal khalqi fid dunya kulliha wala yabqa illa sababul wal wasilah allati bainal abdi wa bainar rabbih faqat. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memutus kelak di yaumul kiamah sebab-sebab hubungan, keterkaitan dan interaksi satu dengan yang lainnya di antara makhluk di dunia semuanya. Dan tidak ada yang tersisa kecuali satu sebab dan penghubung antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sababul ubudiyah al-mahdhah allati la wujuda laha wa la tahaqqaqu illa bitajridi mutaba'ati rusul shalawatullah wasalamu alaihim. Satu sebab yang tidak terputus itu adalah sababul ubudiyah, sebab peribadahan yang murni, yang semata karena Allah, yang tidak akan terwujud yang demikian dan tidak akan ada realnya kecuali dengan cara tajridi mutaba'atir rusul, memurnikan sikap ittiba, mencontoh kepada para rasul shalawatullah wassalamu alaihim. Ini yang perlu dikasih garis. Nah, penegasan ini. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Semua hubungan, relasi antara makhluk seluruhnya tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna kecuali hubungan yang membawa nilai al-ubudiyah, peribadahan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak akan terrealisir, terwujud kecuali dengan memurnikan mutaba'atur rasul, mencontoh, mengikuti jalannya para rasul alaihi salatu wassalam. Naam. La yantafiu idhadil ubudiyatu innama ja'at ala al-sinatim. Karena peribadahan yang demikian ini tadi tidak lain datang berdasarkan apa yang disampaikan oleh mereka para rasul alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Wa ma'urifat illa bihim, dan peribadahan yang demikian ini tidak akan bisa diketahui, tidak akan bisa dimengerti kecuali dengan sebab para rasul. Nah, karena yang menyampaikan tentang kebenaran dan agama yang hak, bagaimana cara merealisasikan peribadahan kepada Allah, mewujudkan penghambaan diri kepada Allah, itu hanyalah dengan apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Naam. Wala sabila ilaiha illa bimutaabatihim. Maka tidak ada cara, tidak ada jalan, tidak ada alternatif menuju peribadahan kecuali dengan cara mengikuti para rasul alaihi salatu alaihi musallatu wassalam. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami datangkan terhadap apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan mereka, maka kami jadikan amalan tersebut habaan mangsura, debu yang berterbangan. Amalan siapa ini? Orang yang dulu di dunia punya kreativitas, produktivitas, amalan-amalan mereka lakukan, aktivitas-aktivitas mereka jalani, kegiatan-kegiatan mereka buat. Ini bukannya orang yang gak punya amalan, punya. Bukannya para penganggur diam saja gak punya aktivitas, bukan. Punya amalan-amalan, punya aktivitas, punya kegiatan, punya perbuatan mereka. Namun ketika didatangkan di kelak di yaumul kiamah, Allah Ta'ala jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Kata Imam Qayyim rahimahullah, fahadhil a'malul lati kanat fid dunya ala ghairi sunnati rusulih wa tariqatihim wa li ghairi wajhihi yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Maka amalan-amalan ini, yaitu amalan-amalan yang dikerjakan di dunia, bukan di atas sunnah para rasul, bukan di atas petunjuk jalannya para rasul, dan bukan dibangun karena mengharapkan wajahnya Allah, maka Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan tersebut habaan mangsura, debu yang berterbangan. Naam, ada amalan secara kuantitasnya ada, jumlahnya amalan ada, wujudnya amalan ada, namun secara kualitas bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Kena tiup angin sedikit, dia berhamburan, tidak ada nilainya. Apa kata beliau? Ketika amalan itu dijalani, dilakukan, bukan mengikuti tariqahnya para rasul alaihissalatu wassalam, tidak dengan cara mengikuti para al-anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, dan tidak ada keikhlasan karena Allah padanya. Tidak terpenuhi dua syarat diterimanya amalan. Nah, sebagaimana kita ketahui, amalan itu menjadi amalan makbula, amalan yang diterima ketika terpenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pokok yang harus adalah iman, harus punya iman. Nah, kalau sudah punya iman, maka amalannya harus ikhlas semata karena Allah dan ittiba'ur rusul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shaliha, hendaknya dia beramal amalan saleh, mengikuti contoh Rasul alaihi salatu wassalam, dan jangan merusaknya dengan kesyirikan, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan pada amalan tersebut, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Naam. La yanfa'u minha sahibuha bisa'in aslan, tidaklah bermanfaat dari amalan-amalan tersebut bagi pelakunya sedikit pun sama sekali. Ketika amalan itu dijalani bukan dengan mengikuti jalannya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, justru kita telah mengetahui dia menyesal kelak di yaumil kiamah. Ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Dia nyesal, kenapa dulu dia punya amalan tidak sejalan dengan jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka nyesal dia. Wa hadha min a'dhamil hasarat 'alal 'abdi yaumil qiyamah, dan ini merupakan sebesar-besar kerugian yang menimpa seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Ayyara sa'yahu kullahu dha'ian la yanfa'u minhu bisyai. Di mana kelak di yaumil qiyamah dia melihat usahanya semuanya sia-sia, tidak bermanfaat sedikit pun untuknya. Naam. Wa huwa ahwaju makanal amiru ila amali, padahal dia adalah orang yang paling membutuhkan. Naam, lebih membutuhkan orang yang beramal terhadap amalannya kala itu, karena saatnya menuai hasil gitu. Orang beraktivitas, berbuat, bekerja, kan yang ditunggu hasilnya. Ketika di hari dia akan menerima hasil dari perbuatannya, dari amalannya, ternyata la yanfa' minha bisyai', dia mendapati tidaklah bermanfaat sedikitpun amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya sama sekali. Betapa meruginya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kul hal nabbi'ukum bi ahsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritakan kepada kalian bil ahsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, alladzina dalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat menyimpang usaha mereka, perbuatan mereka di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka menyangka sudah berbuat sedemikian rupa baiknya, menyangka sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya. Tapi persangkaan tidak dibangun di atas hujjah, bimbingan ilmu, bimbingan petunjuk, bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah. Nah, maka penyesalan yang dia dapati. Ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Kalau sekiranya aku dulu menempuh jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasul, gara-gara dia ngikuti jalan yang lain, gara-gara tidak menjaga pertemanan, persahabatan, rasa cinta dan bencinya tidak dibimbing dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, akhirnya menyimpangkan dia dari kebenaran, dari petunjuk, dari jalan yang lurus, gagallah upaya hijrah menuju Allah, hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Di hari akan ditunaikan balasan secara sempurna. Bahkan bagi orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh, balasannya lebih baik dari apa yang dulu dikerjakan di dunia. Walladzina amanu wa aminu salihat lanukaffiranna anhum sayi'atihim walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, Allah Ta'ala akan ampuni, dan kami balasi untuk mereka yang lebih baik dari apa yang mereka dulu kerjakan. Di hari akan disempurnakan balasan setiap amalan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tidak lain dibalasinya amalan-amalan kalian secara sempurna itu adalah kelak di yaumul qiyamah. Maka famang zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Naam. Waqad sa'ida ahlus sa'in nafi bisa'ihim, dan sungguh berbahagia orang yang berusaha yang bermanfaat dengan usahanya mereka, dengan amalan mereka. Kala itu berbahagia, sementara di sisi lain orang yang tidak bermanfaat amalannya merasa menyesal, rugi, menderita, nam sengsara. Fahada hukmul asba'ul asqa. Fahada hukmul asba'il asqa. Inilah hukum para pengikut-pengikut yang celaka. Nah, dia merasa mengikutin yang baik, dikiranya baik, dikiranya bagus. Nah, tapi mereka sendiri menyimpang dari kebaikan dan kebagusan, menyimpang dari kebenaran, hanya persangkaan aja mereka, karena tidak membuktikan sebagai al-asba bil ihsan, pengikut yang bagus, sekalipun dia ngikutin, merasa ngikutin jalannya Rasul, jalannya ahli sa'adah, tapi mereka menyimpang dari al-haq, dari kebenaran. Nas'allah salamah wal afiyah. Baik. Selanjutnya kata beliau, fa'amal asba'us su'ada fa nau'an. Sekarang pembahasan yang ketiga. Baik, yang pertama perhatikan, pengikut dan orang yang diikuti sama-sama celaka karena sama-sama sesat. Baik. Keadaan yang kedua, pengikutnya yang sesat. Kenapa? Dia merasa mengikuti orang yang berjalan di atas petunjuk, tapi mereka pengikut ini menyelisihi, tidak membuktikan untuk mengikuti sesuai dengan petunjuk. Nah, sekedar ngaku-ngaku dan menyangka saja. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menyangka mereka sudah berbuat sebaik-baik perbuatan. Ternyata dia termasuk orang yang bil ahsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi dengan amalannya. Sekarang yang ketiga adalah al-atsba as-su'ada, para pengikut yang bahagia. Nah, para pengikut yang bahagia. Perhatikan, kita orang belakangan itu harus ngikut, ini harus. Semua orang itu keadaannya enggak bisa lepas statusnya dari pengikut. Dia itu sebagai pengikut. Cuman dia mau ngikut yang mana? Itu permasalahannya. Mau ngikut yang mana? Dan dia ngikut itu dia buktikan atau tidak, gitu aja. Kalau dia ngikut jalannya orang-orang yang sesat, dia juga tersesat, celaka dua-duanya, pengikut dan yang diikutin. Kalau dia ngikut, merasa ngikut orang yang benar, orang yang di atas al-haq, tapi dirinya nyimpang, cuma ngaku doang, merasa ngikut Nabi, merasa ikut salafus soleh, tapi cuma ngaku doang, gak ada buktinya. Merasa ngikut, ngaku ngikut sunnah, padahal amaliyahnya bid'ah-bid'ah. Nah, ngaku ikut salafus soleh, padahal yang diikut adalah pendahulu yang toleh-toleh. Nah, ini dia celaka, gitu. Sebagai pengikut yang celaka, karena enggak membuktikan persangkaannya dan pengakuannya ngikutin orang yang benar. Nah, sekarang yang ketiga, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, al-atsba as-su'ada. Nah, dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk golongan yang ketiga ini, al-atsba as-su'ada. Atsba'un lahum hukmul istiqlal. Nah, pengikut yang mereka memiliki hukum tersendiri. Wahumul ladzina qala Allahu azza wa jal fihim, yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di surah At-Taubah ayat yang ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Al-Ayah. Dan para pendahulu yang awal, yang pemula, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, dan ansar, orang-orang Madinah yang menolong kaum muhajirin, yang memberikan bantuan kepada muhajirin. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar biihsan, dengan cara yang baik, mengikutnya dengan cara yang baik, bukan hanya ngaku-ngaku ngikut, bukan sekedar merasa ngikut, mengklaim dia pengikut salafus soleh, mengikuti jalannya para sahabah, muhajirin dan ansar, bukan, tapi mengikutnya biihsan, sebagai pengikut yang baik, pengikut setia. Maka perhatikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan pemberiannya Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka surga, tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiyah, kekal di dalamnya. Wadhalika fawzul azim, dan itu adalah kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan yang paling besar, yang terbesar. Nah, ini pengikut sukses namanya. Al-asba as-su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia. Qala rahimallahu ta'ala, fa haula'i humus su'ada alladzina sabata lahum ridallahi anhum wa hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu man tabi'ahum bi ihsan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses, yaitu orang-orang yang akan ditetapkan untuk mereka ridhonya Allah bagi mereka, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kullu man tabi'ahum bi ihsan, semua orang, setiap orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkannya kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin, ar-rasidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsat bid'ah. Nah, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah khulafa'ur rasidin al-mahdiyin, dan jalan yang dilalui, yang ditempuh oleh khulafa'ur rasidin, tidak lain mereka juga menempuh, mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, di sini disebutkan jalannya Rasul itu sebagai contoh tauladan. Kemudian orang-orang yang menjadi sampel, contoh yang sudah mengikuti jalannya Rasul adalah para sahabah, khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Nah, kita datang setelahnya, ngikuti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, itulah kesempatan kita. Karena disebutkan di ayat ini cuma tiga golongan. Muhajirin satu, ansor yang kedua, yang kita dua-duanya tidak termasuk. Peluang kita adalah yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Siapa mereka? Setiap orang yang mengikuti jalannya para muhajirin dan ansar dengan cara yang baik, sebagai pengikut yang baik, yang setia, benar-benar ikut. Itu. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. Naam, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka, yushaqiq dari kata saqqa, memisahkan diri, memecahkan diri. Misalnya ini ada biji ya, biji buah-buahan itu. Ini kalau kita pecah ini, nah kita pisah ini namanya saqqoy. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah SAW melewati jalan ini, dia justru mengikuti jalan yang lain. Ini namanya yushaqiq, memisahkan diri. Nah, jalannya Rasul di satu lembah, dia ngikuti lembah yang lain. Ini namanya yushaqiq, memisahkan diri, memecahkan diri. Ini durhaka. Nah, yushaqiqir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia petunjuk. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Jalannya kaum mukminin ketika ayat ini turun, mukminin yang dimaksudkan siapa? Tidak lain kala ayat ini turun, namanya orang-orang yang beriman kala itu tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, maka orang yang durhaka kepada Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami kuasakan kepada dia kepada kesesatan yang dia tuju. Jalannya jalan kesesatan. Akhir kesudahannya wa nuslihi jahannam, dan kami ceburkan dia dalam neraka jahannam. Wasaat masiro, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Celaka itu. Adapun al-asba as-su'ada, maka disebutkan sifatnya mereka, ikhwan fiddin azani Allah, keadaan mereka, kata Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan cara yang baik. Nah, itulah yang disebut pengikut salafus saleh. Itulah yang disebut salafiyun, pengikutnya salaf, pengikut generasi sahabah terkhususnya, dan kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in, tiga generasi yang memiliki keutamaan. Nah, ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun orang-orang yang memang nyata-nyata jelas real terbukti dia sebagai salafi, mengikut jalannya salaf, kemudian dituding dengan disematkan kepada dia sebagai salafi wahabi, dengan tanda petik, ikhwan fillah azani Allah, penilaian negatif, maka itu penyematan yang salah alamat, keliru. Tudingan dan tuduhan untuk menjauhkan umat dari jalannya salafus soleh. Nah, menghadapi yang demikian, maka jadilah orang-orang yang la yakhafuna laumata laim, orang-orang yang tidak takut terhadap celaannya orang-orang yang suka mencela Rasul saja dicela, Rasul saja dicaci, dimaki. Maka pengikutnya Rasul juga dicela, dicaci, maki. Ya wajar. Nah, Rasulnya Allah loh. As-sadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya, itu saja masih dicela, dicaci, dimaki, dimusuhi, diusir, bahkan mau dibunuh. Begitu juga atba'ur rusul. Nah, tapi prinsipnya la ya khafu lau mata laib. Enggak usah takut dengan celaannya. Orang yang suka mencela, yang mencaci itu. Nah, kenapa? Karena di balik itu nasib kamu adalah minas suada, termasuk orang-orang yang akan meraih keberuntungan, kebahagiaan. Jangan takut. Nah, orang-orang yang diberitakan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang-orang yang tidak akan menimpa mereka rasa takut dan rasa sedih. Naam, karena jalannya lurus di atas al-haq, hijrah menuju Allah, hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti jalannya Rasul, mengantarkan kepada ridhonya Allah dan janjinya Allah berupa surganya Allah yang Allah Ta'ala nyatakan dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan, keberuntungan terbesar. Nah, ini ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menguatkan iman dan menambah ketakwaan kita untuk kita kokoh, kuat, sabar di atas jalan kebenaran. Al-hijrah ilallah wal-hijrah ilal rasul. Faman kanat hijratu ilallah wal-rasul fahijratu ilallah wal-rasul. Wallahu a'lam bissawab. Wa natabi hada qadar. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.